Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pendengar di mana saja berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzanika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Yang maksudnya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sesungguhnya ada yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan di antaranya sesungguhnya ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, dapat kita ambil satu pengajaran bahwasannya Bani Israel setelah Allah ungkapkan dengan kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada mereka pada ayat 73 sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan memukulkan perintahnya sebahagian dari tubuh sapi kepada si mayat yang mati yang mereka perselisihkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan si mayat. Oleh karenanya mereka ini juga masih hatinya tidak dapat menerima. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-74 menggunakan kata kulub, bukan berarti nafs, jiwa? Hati ini tempatnya bisa lemah dan tempat kasih sayang. Tapi apabila dia dipenuhin dengan bentuk yang baik, berzikir kepada Allah, niscaya hati itu tidak akan sempit. Kebalikannya, kalau kita itu kurang berzikir kepada Allah, mengimani kekuasaan Allah, tidak menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati bahwasanya Allah lah yang Maha Agung, Maha Pemberi nikmat dan sebagainya, hati kita itu akan gundah gurana, penuh kesempitan. Oleh karenanya Bani Israel, mereka itu sudah nampak nyata bagi mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengimani. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu stempel bagi mereka, yaitu hati mereka itu menjadi batu atau lebih kasar lagi daripada batu tersebut. Akan tetapi di antara batu-batu sesungguhnya ada yang mengalir sungai di dalamnya. Kita mengambil bahwasannya hati ini yang dipercontohkan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seperti mudghah. Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahui bahwa di dalam tubuh ada terdapat segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain baik. Akan tetapi bila daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh yang lain. Ketahui daging itu bernama hati. Hadirin pendengar RRI rahimakumullah, hati ini bila kita lupa berzikir kepada Allah, maka kehidupan kita tidaklah tenang. Tapi kalau hati ini dipenuhi dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam firman Allah yang lain, ala bizikrillah tatma'innul qulub, tidakkah engkau ketahui bahwasannya menyebut dan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Akan tetapi kalau sudah hatinya keras seperti batu, maka bagaimanapun orang hebatnya di pandangan manusia, dia akan buruk sekali. Inilah yang seperti dilakukan oleh Bani Israel, di mana mereka sudah mendapatkan keagungan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengimani, akan tetapi mereka tidak mau menerima. Hati mereka itu berat untuk menerima apa yang telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dalam ayat wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, di antara batu-batu itu ada sungai yang mengalir. Sungai daripada yang batu-batu yang keluar ada mata air di padanya. Di sini bahwasannya Allah menyebutkan kasih sayang terdapat di dalam batu tersebut. Ketika Musa memukulkan batu dengan tongkatnya, maka mengalirlah mata air dari batu tersebut. Akan tetapi kalaulah sudah orang keras kepala, menerima kebaikan orang juga susah gitu. Sudah banyak orang berbuat baik, karena satu orang setitis salah saja mengakibatkan orang itu dianggap buruk seumur hidup. Inilah hati yang sudah keras. Ya, jadi Ustaz, saya melihat ayat ini dari dua dimensi. Mm-hmm. Pertama, dimensi ruhiyah, bahwasannya hati itu bisa keras bagaikan kerasnya batu atau lebih keras. Pada saat yang lain, dimensi material. Sebenarnya ayat ini ada kaitannya dengan kisah-kisah Nabi Musa dalam perjalanan mereka bersama Bani Israel. Di antaranya, pernah kita dengar bahwasanya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Nah, dengan begitu batu saja yang begitu keras bisa memancarkan air lewat dirinya, lewat batu itu sendiri. Artinya apa? Sekeras-keras batu masih ada rahmah, masih ada kasih sayang pada dirinya. Padahal istilah yang lain, di antara batu itu ada yang pernah tunduk kepada Allah, yaitu ketika peristiwa Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung. Lantas ketika Allah menampakkan nurnya ke sebuah batu, batu itu pun hancur, berguling-guling, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita melihat bahwa dalam kehidupan ini dicontohkan batu pada satu sisi dan hati pada sisi lain, di mana kalau hati orang-orang yang sudah jauh dari Allah, maka kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras. Batu saja ada manfaatnya pada kasus-kasus yang telah diceritakan tadi, namun hati yang keras ini sama sekali tak ada manfaatnya bagi kehidupan dia dan kehidupan manusia yang lain. Saya kira ini mungkin yang bisa kita tarik kesimpulan sebagai dari ayat ini. Dapat kita pahami bahwasannya memang sungguh berperan dalam kehidupan kita. Jadi kalau yang dilihat ini, wah orang itu pejabat hebat, memberikan apa saja diminta dikasih semua. Akan tetapi kita kan nggak tahu apa yang terdapat dalam hatinya. Apakah menunjukkan ria atau yang sebagainya. Bahkan terujung-ujungnya kalau hatinya nggak baik, nanti nampak dari sifatnya itu kan. Jadi seyogianya kita dapat menjaga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan manusia bukan dari bentuknya. Kalau orangnya pesek tapi ibadahnya kuat, itu lebih bagus daripada orang yang jantan, badan tegap tapi akan tetapi enggak pernah salat, kan gitu ya, Ustaz, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kedudukan orang. Mau kaya tapi kalau enggak pernah sholat, itu lebih hina daripada orang yang minta-minta tapi dia sholat, kan gitu Ustaz, ya. Kemudian kalaulah hati ini sudah ditutup gitu kan, sudah tidak mau menerima, kayak mana? Memang sangat bejat lah orang ini Ustaz ya. Panggilan kebaikan ada, akan tetapi mereka enggak mau melakukannya. Berbuat kebaikan hanya untuk dipuji, berbuat infak. Infaknya 2 tahun yang lewat. Kapan berinfak Ibu? 2 tahun yang lewat. Di mana masjid itu? 2 tahun yang lewat. Disebut-sebut juga sampai sekarang kan gitu. Rasa saya itu kan enggak bermanfaat ya Ustaz ya. Jadi hati juga lah yang penting. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah selalu memperhatikan hati. Ya kan? Iya. Kalau saya melihat begini Ustaz, bahwa ayat ini merupakan jawaban dari penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahwa yang tadinya mereka mengolok-olok Nabi Musa, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat hati mereka itu ternyata jauh lebih keras daripada batu. Masyaallah. Sekalipun sudah dijelaskan bentuk daripada sapi itu, begitu juga warnanya, begitu juga telah dijelaskan yang menjelaskan dengan terinci tentang sapi itu, tapi mereka masih juga mempertanyakannya dan hampir saja tidak melaksanakannya. Jadi hati mereka itu sudah lebih keras daripada batu. Artinya kalau kebandelan dan kejogalan mereka ini sudah sampai pada limit yang puncak, sudah sampai pada klimaksnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat ini, wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lupa dengan apa yang mereka lakukan itu tadi. Artinya mungkin Allah tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, dari penghinaan terhadap Nabi, pelecehan terhadap Nabi, dan apa-apa yang mereka lakukan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi saya lihat pelajaran penting dari pertemuan kita di pagi hari ini yaitu jagalah hati itu tadi mungkin ya. Jangan sampai dinodai ya. Mungkin jadi, itu saja sistem. Para pendengar RRI rahimakumullah, dapat kita simpulkan maka hati yang tenanglah yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenanglah dapat menyinari kehidupan yang damai. Tapi kalau hati yang sempit, tambah lagi sifatnya kikir, medit dan sebagainya, menerima kebenaran juga sulit, tak mau dia sholat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik, daripada hati-hati yang disempitkan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita ini semua dilapangkan jiwa kita, hati kita, amin, mendapatkan keberkahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafiar, mohon maaf atas segala kekhilafan, dampingi dengan Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Ardiansyah dengan Ustaz Hanafi. Terima kasih atas segala pendengarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.